selalu sempurna. Akhlakmu yang sungguh mulia, jasamu yang amat berharga, menerangi jalan syurga. Selalu aku yang terlupa, selawat jarang terlaksana, di bibir mengatakan cinta, di hati pula berdusta. Sampai